subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, sungguh kita dibahagiakan oleh Allah di bulan Ramadan ini karena diberi kesenangan taat melaksanakan perintah Allah saum di bulannya. Amin. Terima kasih ya Allah. Ikhwatal iman, kita kembali membahas masjid bagian yang ketiga. Masjid itu rumahnya orang beriman. Inna likulli makhluq baitan wa baitul mu'minin al-masjid. Setiap makhluk, kata Rasulullah, punya rumah, punya sarang, punya markas. Maka rumah orang beriman, sarang orang beriman, markasnya orang beriman adalah masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aita ar-rajula ya'tadu ila al-masjid, fa'ashhidu li annahu al-imam." Bila engkau menyaksikan saudaramu yang terus-menerus berjamaah di masjid, siang, malam, maghrib, isya, hatta subuh, dingin-dingin, gelap-gelap, bahkan hujan turun sekalipun, ia tetap berjamaah di masjid, maka bersaksilah engkau bahwa dia orang beriman. Allahu Akbar. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya hanya hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman pada hari akhirat, mereka lah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Garis bawah ini, yang beriman kepada Allah, yang beriman pada hari akhirat. Kita buka tafsirnya. Sesungguhnya hanya hamba Allah yang benar-benar ingin ridha Allah, benar-benar ingin rahmat Allah, benar-benar ingin ampunan Allah, benar-benar ingin hidayah Allah, benar-benar ingin berkah Allah, benar-benar ingin rezekinya berkah, benar-benar ingin rumah tangganya berkah, benar-benar ingin aktivitasnya dalam hidup di dunia berkah, benar-benar ingin meninggal husnul khatimah, benar-benar ingin kuburannya radhah min riyadil jannah, benar-benar ingin dibangkitkan dengan muka yang bercahaya, ibiqat wujuhum, benar-benar ingin menerima kitab sebelah kanan dan melewati sirat seperti kilat menyambar, dan benar-benar ingin masuk surganya Allah, maka mereka lah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.